buat sahabat-sahabatku, para saudara-saudaraku, Cilo manisnya si manis pilih. Jangan lupa like dan komen videoku ya, videoku lo ya. Jangan download video dan MP3 dari dan jangan lupa subscribe channel favorit Perdana Record. Subscribe banyak. Udah gitu aja. Salam manis. Keliling semua membuat aku merinding. Seperti nadu sini ku teramat sangat asing. Ini semua yang membuat aku pusing. Inikah balikku, pulau dewataku? Kenapa aku hanya terlihat seperti kamu? Kadang ku bertanya pula apakah sahabat-sahabatku pasukan GU. Beli CCTV original dong, masak dong, loce. Dan ingat, jangan upload video dan MP3 Perdana Record ya bro. Like dan subscribe channel favorit Perdana Record juga ya bos ya. Terima kasih.